ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. باب menikahkan dengan mahar Al-Qur'an, yakni pengajaran Al-Qur'an tanpa sadaq, dalam artian materi, tapi yang dijadikan mahar adalah kemanfaatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: Inni uridu an unkihaka ihda bunatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayka satajidni insyaallah min as-salihin. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan kota Mesir karena dikejar oleh orang-orangnya Fir'aun, karena Nabiullah Musa telah membunuh seseorang dari kalangan orang-orang Kibut yang merupakan suku dari suku Mesir, Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan Mesir dan menuju negeri Madian. Sesampainya di negeri Madian, dia mendapati dua perempuan yang menghalangi kambing-kambingnya untuk bergabung dengan kambing-kambing para pengembala laki-laki. Baik, sampai pengembala laki-laki itu selesai meminumkan gembalaannya. Pada saat itulah Nabiullah Musa memberikan bantuan untuk dua perempuan ini, memberikan minum untuk kambing-kambingnya. Baik. Selesai dia membantu, dan perempuan tadi pun segera pulang ke rumahnya, tentunya lebih awal dari biasanya. Baik. Biasanya nanti selesai semuanya, laki-laki pengembala laki-laki ini menyelesaikan pekerjaannya, barulah perempuan ini juga, akhirnya dia yang paling belakang. Tapi ini dibantu oleh Nabiullah Musa alaihissalam sehingga pekerjaan mereka lebih cepat. Barakallahu fiikum. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tawalla ila dhill. Fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Kemudian Nabiullah Musa mendatangi sebatang pohon, kemudian berteduh di bawahnya sambil berdoa karena belum mendapatkan apa-apa dan belum kenal siapa-siapa. Maka Nabiullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Coba perhatikan baik-baik doanya Nabiullah Musa. "Ya Allah, sesungguhnya apa yang Engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, aku sangat butuh." Barakallahu fikum. Yani Nabiullah Musa mendahulukan penyebutan pemberian itu, kemudian belakangan disebutkan kebutuhannya. Bukan inni faqirun lima anzalta ilaihi. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa butuhnya sangat Musa terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah salah seorang di antara dua perempuan yang tadi yang ditolong sambil mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sesungguhnya ayahku memanggil engkau untuk ayah kami memberikan balasan atas apa yang engkau bantukan kepada kami. Jadi, perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Perempuan yang salehah. Berbicara pun seadanya dan begitu sopan. Dan sangat menjaga diri. Jadi, Allah menggambarkan al-istihya dengan begitu malu. Barakallahu fiikum. Kemudian akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam pun ikut. Ternyata perempuan itu di depan. karena diterpa oleh api, angin diterpa oleh angin, pakaiannya terkadang membentuk jasadnya. Nabiullah Musa tidak nyaman dengan kondisi ini karena kesolehan tentu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Musa mengatakan, sebentar, engkau yang di belakang, biar saya yang di depan. Tinggal engkau melempar batu ke kanan atau ke kiri, isyarat bahwa saya harus ke kanan atau harus ke kiri. Barakallahu fiik. Ini namanya penjagaan diri. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam sampai ke orang saleh tersebut, orang tua dari dua perempuan ini, waqasa alaihi alqasasa wa qala takhafna jawta min alqunban. Nabiullah Musa mengisahkan kisahnya sampai berada di tempat itu. Maka orang saleh ini pun mengatakan, la takhaf, kau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, engkau telah selamat dari kejaran orang-orang yang zalim. Maka berkatalah salah seorang di antara kedua putri orang saleh ini, ya abati sta'jirhu fa inna khaira man sta'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikan dia sebagai pegawai kita, pengembala kita kalau dia mau, karena sebaik-baik orang yang engkau angkat jadi pegawai adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Kuatnya dari mana? Kuatnya dari ketika dia mengangkat batu itu sendirian, penutup sumur yang terbuat dari batu. Jadi dia mengangkatnya sendirian, yang harus diangkat oleh sekian orang. Kawi. Di sini kawi bukan cuma dari sisi fisik, kawi dari semuanya. Ilmunya juga kuat. Barakallahu fikum. Karena kuat itu bukan cuma sekedar tenaga, ilmu juga adalah kekuatan. Ilmu juga kekuatan, kecerdasan. Boleh jadi barakallahu fikum, orang sudah melakukan dengan sekuat tenaga tanpa berpikir macam-macam. Orang yang cerdas, dia bisa melakukannya dengan tenaga yang sangat ringan karena kecerdasan yang dia pakai, bukan otot barakallahu fikum, tapi otak. Jadi kuat. Terpercayanya ya tadi itu, ketika dia berjalan dan memerintahkan sang perempuan untuk berjalan di belakang, bukan di depan. Maka disitulah orang saleh ini menawarkan, inni uridu an unkihaka ihda banataya hatain. Sesungguhnya aku pengen menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini, dengan mahar engkau menggembalakan kambingku samaniyah hijaj, 8 tahun. Fa'in atmam ta'ashra, kalau engkau mau menyempurnakannya menjadi 10 tahun, fa'min indik, maka terserah. Aku tidak mau memberatkan engkau. Kalau engkau mau cukup 8 tahun silakan, tapi kalau mau juga menyempurnakan 10 tahun, alhamdulillah. Tapi Nabiullah Musa menyempurnakannya menjadi 10 tahun. Baik. Aku tidak mau memberatkan engkau. Engkau mendapati insyaallah aku termasuk orang yang saleh. Begitu selesai tugas mengembalakan kambing, dan tentunya putrinya orang saleh telah menjadi istrinya Nabiullah Musa alaihissalam, maka ketika hendak kembali ke Mesir, Nabiullah Musa diberikan kambing-kambing untuk beliau bawa. Syahidnya di sini adalah kemanfaatan bisa dijadikan apa? Mahar. Barakallahu fiik. Seperti yang terjadi di sahabat ini. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Aba Hazim yaqulu sami'tu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yaqul inni la fil qaumi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqamat imra'atun. Berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, aku bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Iqamat imra'atun, tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri. Faqalat ya Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi laka. Ya Rasulullah, aku telah menghibahkan diriku untuk engkau. Baik. Faratiha ra'yak. Faratiha ra'yak. Di situ apa? Ada catatan yang lain coba. Hah? Faraiyaka fiha. Coba. فرضيها رأيك فلم يجبها شيئا يعني bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ini perempuan ini telah menghibahkan dirinya, ternyata Rasulullah telah memandang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ternyata beliau tidak menginginkannya. Semakamat faqalat ya Rasulullah innaha qad wahabat nafsaha lak. Kemudian ya Rasulullah, aku telah menghibahkan diriku untuk engkau. Farafiha ra'yak falam yujibha syai'a. Summa qamat as-salisa faqala innaha qad wahabat nafsaha lak. Farafiha ra'yak faqama rajulun faqala ya Rasulullah ankihniha. Ini sudah berkali-kali diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari sesuai dengan bab yang beliau inginkan. Maka berdirilah seorang di antara para sahabat yang ada di majlis itu dan mengatakan, ankihniha ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Dari yang lain, illam yakullaka biha hajah, kalau engkau tidak mau menikahinya, biarkan aku yang menikahinya. Nikahkan aku dengan. Qala hal indaka min syai, kata Rasulullah, adakah engkau memiliki sesuatu yang engkau jadikan mahar untuknya, menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang mesti. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Mahar, dan itu menjadi milik sang perempuan. Tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali dengan seizinnya. Maka Rasulullah mengatakan, hal indaka syai, hal indaka min syai, apakah engkau memiliki sesuatu untuk engkau jadikan mahar? Padahal, kalau idhab fatlub walau khataman min hadid. Kata Rasulullah, pergilah engkau dan carilah sesuatu walaupun hanya cincin dari besi. Fadhahaba wa talaba. Maka berangkatlah orang ini, sahabat mulia ini, dan mencari walaupun hanya cincin dari besi. Menunjukkan tentang betapa sederhananya kehidupan para sahabat. Hatta cincin dari besi pun mereka tidak dapatkan. Padahal mungkin kita katakan begitu murahnya. Baik. Tumaja faqala ma wajadtu syai'a. Kemudian datanglah sahabat ini setelah mencari walaupun cincin dari besi, dia pun mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa ya Rasulullah. Wala khataman min hadid. Cincin dari besi pun tak aku dapatkan. Qala fahal ma'aka min al-Qur'ani syai'. Adakah engkau hafal dari Al-Qur'an? Qala ma'i suratu kada wa suratu kada. Ya Rasulullah, aku hafal surah ini, surah ini. Dia pun menghitung. Qala idhhab faqad ankahtu kahadima ma'aka min al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau bawa dia karena aku telah menikahkan engkau dengannya dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Aku menikahkan engkau dengannya dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa bolehnya pengajaran Al-Quran dijadikan mahar. Barakallahu fiikum. Baik. Qala rahimahullahu taala, babul mahri bil urudi wa khatamin min hadid. Bab mahar itu dengan barang. Barakallahu fikum. Benda-benda. Baik. Baju kah, sendal kah, uang kah, rumah, tanah. Baik. Mobil namanya urud. Barakallahu fikum, bisa dijadikan mahar untuk pernikahan. Wa khatam min hadid, demikian juga termasuk di dalamnya cincin dari besi. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Hazim an Sal bin Sa'ad As-Sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin tazawwaj walau bi khatam min hadid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahlah engkau walaupun dengan mahar hanya satu buah cincin dari besi. Baik. Ini hadis yang telah kita lewati tadi. Qala rahimahullahu taala, babu syurut fin nikah. Bab syarat-syarat dalam pernikahan. Ada syarat syurutun nikah dan syurut fin nikah. Syarat-syarat sebelum pernikahan. Barakallahu fikum. Dan syarat-syarat dalam pernikahan. Qala rahimahullahu taala wa qala Umar, maqati'ul huquq 'inda syurut. Wa qala al-Miswar bin Makhramah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara sihran lahu fa athna 'alaihi fi musaharatihi fa ahsan qala haddathani fa saddaqani. Ini fa saddaqani wa wa'adani fa wafali. Kata Miswar bin Makhramah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menyebutkan seorang sihir, yakni mantu beliau. Mantu beliau, fa'asna alaihi, kemudian beliau memuji mantunya ini. Fi musaharatihi fa'ahsan. Dia berlaku baik dan demikianlah semestinya dalam keluarga. Dalam ikatan pernikahan. Apakah dia jadi mantu, apa jadi mertua, apa jadi barakallahu fikum besan. Intinya adanya keterikatan asbab pernikahan. Baik, boleh jadi memang ada ikatan-ikatan sebelumnya, ikatan darah, tapi ada juga yang jauh. Barakallahu fikum. Entah dari suku mana kemudian diikat dengan pernikahan. Maka semestinya dilakukan muamalah dengan cara baik, muasyarah bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah, muasyaralah, yani bergaullah kalian dengannya dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mantunya ini dan mengatakan dia telah berlaku baik. Qala haddatsani fa shadaqani. Baik, dia berbicara dengan aku dan dia pun berlaku jujur dalam ucapan. Ini sangat penting. Baik, jangan pernah membiasakan diri untuk berdusta. Karena kapan orang berdusta, akan senantiasa dia berdusta. Dan akan memilih untuk berdusta. Barakallahu fikum. Taib. Hatta tidak terpaksa terkadang dia pun berdusta. Karena saking terbiasanya dengan kedustaan. Terkadang orang menganggap dirinya terpaksa berdusta karena kondisinya akhirnya berdusta. Tapi ada juga orang hatta tidak terpaksa. Wailah, yang namanya dusta tetap tidak diperbolehkan dalam kondisi terpaksa atau tidak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Hati-hati kalian dari perbuatan dusta. Kedustaan ini gampang sangat untuk ketahuan dustanya. Gampang. Begitu gampang ketahuan bahwa dia dusta. Baik. Dan kalau ketahuan dia dusta, untuk menutupi kedustaannya dia akan berdusta lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadhib." Paling indah hidup dengan kejujuran dan keikhlasan. Para a'immah kita mengatakan, salamatul qalbi la yu'adiluha syai. Selamatnya kalbu, tidak ada satu yang menandinginya. Sahih. Hidup tenang, nyaman, tidak dikejar-kejar, tidak dihantu-hantui oleh sesuatu. Barakallahu fikum. Karena dia tidak berbuat salah, dia tidak berdusta, dia tidak khianat, dia jujur. Indah hidup itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur." Hati-hati kalian dengan kedustaan, karena kedustaan itu mengajak dan menghantarkan orang untuk berlaku curang. Wa innal fujur yahdi ila an-nar, dan kecurangan ini, kefajiran ini akan mengantarkan orang masuk ke neraka. Dia mengatakan, "Ana tidak pernah dengar," padahal dia sudah pernah dengar. Kadzib. Dusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Anda tidak tahu, padahal dia tahu. Jujur adalah satu yang sungguh sangat luar biasa. Tenang hidup ini. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhiba. Dan terus menerus seseorang berdusta dan memilih untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai ditulis, dicatat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. La haula wa quwwata illa billah. Dusta ini sifatnya para orang-orang rendahan. Barakallahu. Di zaman dahulu, barakallahu fikum, orang-orang berbicara dan membanggakan diri mereka dengan kejujuran. Karena dusta ini bukan sifatnya orang-orang mulia, bukan sifatnya orang-orang yang agung. Allahu musta'an. Kebalikannya, fa'alaikum bis-sidq, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur apa adanya. Tidak ada sesuatu yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada sandiwara. Apa adanya. Jadi, tidak ada yang dinampak-nampakkan, riya, sum'ah, tidak ada. Namanya sidq, kejujuran. Jujur dalam berbicara, jujur pula dalam berbuat. Dipikir matang-matang. Yang kita akan lakukan ini apa? Jadi, apakah ada contohnya, apakah ada perintahnya, apakah ada tuntunannya? Atau minimal, apakah tidak ada larangannya? Baik. Maka hendaknya kalian berlaku jujur. Bukan cuma dalam berbicara, tapi berbuat juga. jujur, apa adanya. Tidak ada pura-pura, tidak ada sandiwara. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Kenapa kita harus jujur? Karena kejujuran itu akan mengantar kita pada kebaikan. Dusta akan menghambat kita dari kebaikan. Tapi kejujuran akan menghantar dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa. Dan terus menerus seorang berlaku jujur dan memilih untuk berlaku jujur, berucap jujur. Tidak ada satu yang dibuat-buat. Tidak ada sandiwara-sandiwara. Apa adanya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk diakui, bukan. Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Indah hidup ini. Akid. Nyaman. Tidak dihantu-hantuin, tidak dikejar-kejar. Tenang hidup ini. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa. Terus menerus seseorang berkata jujur, berbuat jujur dan memilih untuk berkata jujur dan berbuat jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Barakallahu fiik. Siddiq ini adalah derajat tertinggi di bawah derajat an-nubuwah. Barakallahu fiik. Dan al-kadzib atau kadzab ini derajat terendah yang dimiliki oleh para munafikin. Nasallahu salamat wal afiyah. Maka barakallahu bikum, berlaku jujurlah. Berlaku ikhlas. Taib al-ikhlas wa sidqi ma'allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berlaku jujur dalam ucapannya, berlaku jujur dalam perbuatannya, dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Betul. Dalam bermuamalah, tidak dihantu-hantui dia. Tenang dia dalam kehidupannya. Tidakkah ini yang kita cari dalam kehidupan kita? Ketenangan. Subhanallah. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mantunya ini. Haddatsani fa shadaqani. Dia berbicara dengan aku dan dia berlaku jujur dalam ucapannya. Wa wa'adni fa wafani. Dan dia pun berjanji untuk aku dan dia memenuhi janjinya. Barakallahu fiik. Yang dimaksud di sini adalah Abu al-As ibn al-Rabi. Barakallahu fiik. Abu al-As ibn al-Rabi. Barakallahu fiik. Mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan mertua kita tentunya, kita sebagai anak dan mertua kita adalah orang tua kita. Sehingga kita memuliakannya, menghormatinya, mencintainya, barakallahu fikum, sebagai orang tua. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Walid هشام ابن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ahakuma awfaitum minasyurut antufi antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Ahakuma awfaitum minasyurut, hak yang paling berhak untuk kalian tunaikan dari syarat-syarat adalah apa-apa yang kalian dengannya menghalalkan kemaluan, yakni nikah. Barakallahu fi. Nikah. Baik. Nikah ketika seorang mempersyaratkan, aku menikahkan engkau dengan putriku dengan syarat. Nah, ini namanya syarat dalam nikah. Kalau dia sudah mengiyakan, maka dia harus memenuhi syarat tersebut. Dia harus memenuhi syarat tersebut. Wallahul musta'an. Syarat ada yang syarat yang sah, ada juga syarat yang tidak sah. Syarat yang tidak sah, barakallahu fikum, tidaklah berlaku. Baik, di bab berikutnya dicontohkan oleh beliau. Babu syurut allati la tahillu fin nikah. Bab syarat yang tidak halal untuk disyaratkan dalam pernikahan. Waqala Ibnu Mas'ud la tashtarif al-mar'atu talaqa ukhtiha, berkata Ibnu Mas'ud, tidak boleh seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki memberi syarat bahwa laki-laki itu harus menceraikan istrinya yang pertama. Misalnya seorang memiliki istri satu atau dua, kemudian hendak menikah yang ketiga. Yang ketiga ini memberi syarat, iya saya akan terima dan mau menjadi istri dengan catatan istri yang pertama harus dicerai. Atau istri yang kedua, atau dua-duanya harus dicerai. Ini tidak berlaku, tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wala rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan, barakallahu fikum. Baik. Pentingnya belajar dan memenuhi kehidupan kita dengan ilmu. Karena begitu banyak sangat perkara dalam syariat kita ini yang kita tidak tahu. Hatta kita yang sudah sering dan rajin belajar saja, jadi senantiasa kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan, tidak pernah kita tahu. Barakallahu fiik. Sehingganya butuh kita senantiasa sabar, karena memang menuntut ilmu butuh waktu, harus melalui proses, tidak bisa satu kali. Baik, sehebat apapun ulama kita dengan keilmuannya, tetap itu adalah kumpulan dari faedah-faedah yang dia dapatkan setiap harinya dalam kehidupannya. Mulai dari sejak kecilnya dia belajar, setelah dia menjadi seorang guru besar, apa yang ada pada itu adalah kumpulan dari apa yang dia dapatkan dari sejak kecilnya. Barakallahu fiik. Maka seperti ini, barakallahu fiik. Tidak boleh seorang perempuan memberi syarat untuk calon suami ini mentalak istrinya yang pertama. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Zakaria wa ibnu Abi Zaidah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal berarti haram. Barakallahu bikum. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk meminta calon suami ini mentalak istrinya yang terdahulu sebagai syarat pernikahan. Talaka ukhtiha disebutkan sebagai ukht ya karena sama-sama perempuan. litastafriga sahfataha. Barakallahu fikum. Agar supaya dia mendapatkan semua pemberian dari suaminya. Karena seorang suami kalau memiliki istri beberapa, 2, 3, atau 4, pendapatan dia kan harus dibagi-bagi sesuai dengan jumlah istri yang ada. Kalau 4 dibagi 4, kalau 3 dibagi 3, kalau 2 dibagi 2. Jadi, persyaratan yang disyaratkan ini dengan harapan pendapatan suaminya jatuh ke dia semua. Tidak boleh dia sendirian dan dia mendapatkan gaji dari suaminya atau pendapatan dari suaminya. Ini tidak diperkenankan. Kata Rasulullah SAW, innama laha ma kuddira laha. Karena sungguhnya untuknya apa yang Allah SWT telah takdirkan untuknya. Jangan, barakallahu fikum, jangan mempersyaratkan persyaratan ini. Jadi, contoh yang diperbolehkan adalah engkau kunikahkan dengan putriku dengan catatan engkau tidak boleh bawa putriku keluar dari daerah ini, misalnya Manado misalnya. Jangan kau bawa kemana, ke Ternate kah, kemana. Kalau dia mengiyakan maka kelas dinikahkan dia dan dia harus memenuhi syarat ini. Barakallahu fiik. Tidak boleh dibawa kemana-mana. Baik. Ya kalau Anda suka ya silahkan, kalau enggak ya cari. Barakallahu fiikum. Calon istri yang lain yang boleh dibawa kemana-mana. Dalam artian, ya karena terkadang orang harus pindah. Barakallahu fiikum. Mungkin karena pekerjaan, ya kan? Mungkin karena orang tuanya yang sudah udur, yang harus dia apa? Yang harus dia rawat, sementara tidak ada yang bisa merawatnya kecuali dia. Dia mengharuskan, dia harus meninggalkan tempat. La haula wa illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.